Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar yang dirahmati Allah, kita akan mengkaji surat As-Syu'ara ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la inittakhazta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, pasti aku akan memasukkan engkau ke dalam penjara. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat 29 ini tentu masih terkait dengan dialog antara Fir'aun di satu sisi dan Nabi Musa di sisi yang lain. Disitulah cerdasnya Al-Quranul Karim. Cuman disebutkan di ayat 23 kata Fir'aun, dan tidak ada disebutkan Nabi Musa di dalam dialog 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 sampai ayat 31. Tidak ada disebutkan kata Musa, cuman di awal saja di ayat 23 ada Fir'aun. Tapi begitulah Al-Quran yang meminta kepada kita untuk membacanya dengan tadabur, dengan perenungan, pasti kita tidak akan salah meletakkan di mana kata Fir'aun dan di mana kata atau ucapan Nabi Musa. Tentu saja di ayat 23 Fir'aun, pasti 24-nya Nabi Musa, 25 kembali lagi Fir'aun, 26 Nabi Musa, 27 Fir'aun, 28 Nabi Musa, 29 kembali lagi ke Fir'aun, dan 30 Nabi Musa. Kenapa ini bisa terjadi? Itulah kecerdasan yang diminta Al-Quran bagi kita untuk membacanya dengan penuh tadabur dan perenungan. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di ayat 29 ini, terkesan bahwa Fir'aun menunjukkan kekuatannya, tapi kekuatan yang sangat terbatas, kekuatan yang manusia bisa lakukan, dan itu tidak harus sebagai Tuhan. Hukum menegaskan bila seseorang melakukan kesalahan, maka tindakan yang dia lakukan itu dapat mengakibatkan, bisa saja dia dibunuh karena telah melakukan pembunuhan, bisa juga dia dipenjara karena telah melakukan kesalahan atau dosa, atau bisa juga dia akan dipotong tangannya karena telah melakukan kejahatan. Ini adalah bagian dari hukum yang biasa ditetapkan dalam dunia manusia, minal masjunin, dan itu bukanlah tanda sebagai Tuhan yang hebat. Maka ketika Nabi Musa telah menyebutkan ciri-ciri Tuhan penguasa alam semesta, dimulai dari menguasa langit dan bumi, menguasai pemilik diri kita dan nenek moyang kita yang masa lalu, penguasa timur dan barat di antara keduanya, maka di sini sekali lagi Fir'aun dengan posisinya yang sudah sangat terpojok mengatakan, akulah Tuhan sebenarnya, yang tidak menyembahku akan aku penjara. Tapi itulah bukti bahwa Fir'aun bukanlah Tuhan. Karena kalau dia Tuhan sebenarnya, maka dia akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, saya penguasa langit dan bumi. Tapi itu tidak diucapkannya karena memang dia tahu dia tidak bisa menguasai langit dan bumi, menguasai atau memberi makan siapa saja yang ada di dunia ini. Tapi dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak memberi makan siapa saja, atau tidak memberi minum, apalagi memberikan udara yang kita hirup setiap hari. Dia juga mengakui bahwa dia tidak bisa merubah matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Untuk itu, ketika terpojok, dia mengatakan, kalau engkau tidak menyembahku, aku akan memenjarakanmu. Tentu saja ini bukan ucapan yang dikategorikan sebagai Tuhan yang kuasa. Ada Ustaz Fadli dan Ustaz Siam, kami persilahkan. Syukran Ustaz Zainal, sahabat inspiratif pendengar RRI rahimakumullah. Subhanallah, kita sampai lagi pada tingkatan jawaban-jawaban yang bodoh seorang Raja Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Persis yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, ketika Nabi Musa mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan langit, bumi, dan diantaranya, harusnya Jawaban cerdasnya adalah, aku Tuhan itu. Dan kamu bisa melihat bagaimana konsep ketuhananku. Tetapi yang muncul adalah kalimat-kalimat sinisme. Kalimat-kalimat yang memojokkan. Kalimat-kalimat negatif. Bahkan pada satu sisi di akhir ini, karena pada posisi Fir'aun ragu pada dirinya sendiri dan ragu bagaimana orang-orang sekelilingnya dengan argumentasi yang sangat masuk akal, rasional, yang dikatakan oleh Nabi Musa, dikhawatirkan mereka akan berpaling dan condong kepada kebenaran Nabi Musa, muncullah kalimat ancaman. Seperti ancaman seorang pemimpin sebuah negara yang tidak mengikuti kebijakannya, muncullah kata-kata itu dengan mengatakan, Fir'aun berkata, sungguh jika engkau menyembah Tuhan selain aku, karena ada kekhawatiran, syak dalam dirinya, jangan-jangan mereka termakan oleh argumentasi yang dipaparkan oleh Musa, dan bahwa argumentasi itu sangat kuat. Maka dia katakan, ilahan ghairi, da aj'alannaka minal masjunin, pasti aku masukkan engkau dalam penjara. Yang muncul adalah sahabat inspiratif, adalah kata-kata yang menakuti, ancaman. Bukan kalimat yang kemudian menunjukkan memang Fir'aun adalah sebagai Tuhan yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Hal ini yang kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang yang sombong dengan dirinya, orang-orang yang sombong dengan ilmunya, orang-orang yang sombong dengan hartanya, maka mereka menyuruh seseorang untuk melakukan apapun dengan kekuasaannya, dengan hartanya, dan semua yang dia miliki. Dan seolah-olah dia bisa mengatur semua orang dengan apa yang dia miliki itu. Di sini kita harus belajar bahwa penjara pun, ya kan, disiksa pun, atau dibunuh sekalipun, jikalau kita berbicara tentang prinsip dasar ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada tawar-menawar. Demikianlah dalam perjuangan para sahabat Nabi, Nabi, dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini adalah perjuangan tentang orang-orang yang cerdas, Malik Yaumiddin, bervisi, berorientasi pada Yaumul Akhir kelak, Yaumul Hisab kelak, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah menyembah Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Baik, terima kasih Ustaz Fadli, Ustaz Zainal. Para pendengar RRI, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inspirasi yang bisa kita ambil pada ayat 29 ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang kondisi potensi kesombongan yang ada pada diri kita untuk senantiasa kita atur bagian dari menguatkan semangat kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari aspek nilai pendidikan yang patut kita ambil di sini bahwasanya kita sesungguhnya secara bukti nyata atas keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki ruh yang sama, berasal dari yang sama. Artinya, kalaulah kita memahamkan perenungan tentang ruh yang berasal dari yang sama kepada diri kita dan orang lain, tak sepatutnya lah kita memberikan sebuah ancaman, tak sepatutnya lah kita memberikan sebuah hal penekanan, karena kita dan orang lain juga memiliki ruh yang berasal dari yang sama. Para pendengar RRI ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surah As-Su'ara ayat 29 ini, ketika di akhirnya Fir'aun mengatakan, akan kumasukkan engkau ya Musa dalam penjara, ini kalau kita lihat adalah sebuah kelemahan dari Fir'aun, yang satu sisi dia mengatakan Tuhan, tetapi aspek pengancamannya adalah wilayah dan budaya manusia, yakni istilah dari penjara. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat mustahil. Tuhan itu adalah Fir'aun. Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, para pendengar RRI Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita dalam kehidupan keseharian ini dituduh ataupun disiksa ataupun teraniaya secara karakter diri kita oleh orang yang menjolimi kita, apakah itu kolega kita ataukan pimpinan kita, marilah kita bersabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Kiranya dengan kondisi yang dia lakukan, dengan kondisi yang ia tekankan kepada kita ingin melenyapkan ataupun menghilangkan kesemangat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, patutlah kita bersabar. Karena kesabaran itu merupakan bagian dari mendapatkan kebahagiaan iman yang bersemayam di sanubari yang damai tersebut. Saya kembalikan kepada Ustaz Zainal. Terima kasih. Menyembah Allah walaupun disiksa, dituduh gila, dipenjarakan dan dibunuh tidak dapat melenyapkan kebahagiaan iman yang bersemayam di sanubari yang damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.